dapat terus mendengarkan Radio Gaung Aman. Apa kabar Sobat Nusantara? Semoga baik selalu. Berjumpa kembali bersama saya Titi Pangestu di Radio Gaung Aman yang akan mengantarkan Sobat Nusantara untuk mengikuti program Jelajah Nusantara yang ditayangkan pada hari Jumat di minggu pertama dan juga ketiga setiap bulannya melalui siaran radio secara online pada www.radio.aman.or.id. Sobat Nusantara juga bisa mendengarkan Jelajah Nusantara serta berbagai program Radio Gaung Aman lainnya kapanpun dan dimanapun melalui podcast pada website kami di menu podcast terbaru atau juga podcast pada Spotify lewat smartphone kamu. Sobat Nusantara hanya perlu mengetik Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara pada kolom pencarian di Spotify. Selanjutnya silakan follow atau ikuti podcast kami. Kamu juga bisa mengunggah rekaman tersebut untuk kamu simpan atau putar ulang di radio komunitas kamu loh. Silakan kontak kami untuk lebih lanjut untuk melakukan kerjasama program-program siaran Radio Gaung Aman. Dan jangan lupa juga ya untuk share dan juga sebarkan tautan atau link program kami ke teman-teman kamu lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan juga media sosial lainnya. Jelajah Nusantara merupakan sebuah cerita perjalanan atau travelogue audio digital yang diproduksi oleh Radio Gaung Aman. Jelajah Nusantara menyajikan potret kehidupan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya. Dan pada setiap edisi, Nurdiansa Dalijo akan mengajak Sobat Nusantara untuk mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Pada edisi kali ini, Nurdiansa Dalijo membawa kita ke pasar di Kalimantan Timur. Ia berbincang dengan dua orang perempuan adat tentang keterlibatan mereka dalam proses pemetaan wilayah adat yang berperspektif gender. Kabupaten Paser berada di bagian paling selatan Provinsi Kalimantan Timur. Perjalanan menuju Paser dapat dilalui dengan kendaraan melalui jalur darat maupun kapal lewat laut dan sungai. Kota Tanah Grogot sebagai ibu kota Kabupaten Paser berjarak sekitar 145 km dari pusat bisnis di Balikpapan. Paser merupakan satu dari banyak kawasan di Pulau Borneo yang mengalami perubahan dengan amat pesat sejak tahun 1990-an. Hutan belantara yang menghiasi rumah-rumah komunitas adat di Kabupaten Paser seketika hilang ketika perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan mulai berdatangan. Wajah wilayah adat pun segera berganti rupa. Kini sawit mengepung permukiman penduduk dan tambang hadir di mana-mana. Keberadaannya juga diikuti dengan penghancuran hutan secara masif, konflik-konflik terkait klaim dan perampasan lahan, serta lingkungan yang rusak. Selain ladang-ladang tradisional yang hampir tak dapat lagi bisa ditemukan, berbagai sungai dan mata air juga mengering. Jalan-jalan utama dipenuhi dengan tanah yang tandus dan juga lalu lalang truk-truk pengangkut sawit yang hilir mudik sepanjang hari. Bagi masyarakat adat di Rangan khususnya, hidup justru tidak semudah yang diharapkan ketika perkebunan sawit maupun pertambangan masuk ke wilayah adat mereka. Tetapi masyarakat adat di Paser tidak lagi diam dan patah arang, terutama adalah para perempuan adat di sana. Sejak wilayah pengorganisasian perempuan aman lahir, yaitu pengurus harian daerah atau PHD Paser, kelompok perempuan adat pun mulai mengorganisir diri. Mereka masuk ke dalam berbagai proses pengambilan keputusan untuk menyuarakan pengalaman dan perasaan mereka terhadap situasi di kampung dan wilayah adat. bukan sekedar berkeluh kesah, tetapi mereka banyak melontarkan inisiatif dan melakukan sesuatu untuk mempertahankan apa yang tersisa dan bisa diselamatkan. Saya pun menemui dua orang perempuan adat dari PHD Paser. Kami berbincang tentang seperti apa sebetulnya kondisi Paser dari kacamata perempuan adat dan apa yang mereka lakukan untuk mengupayakan solusi pada persoalan yang terserak di sana. Nah, di sini saya lagi ngobrol dengan Kak Yurni Sadaria dan juga ada Kak Emi Febriana. Dua perempuan adat ini adalah anggota Perempuan Aman untuk wilayah pengorganisasian di Kabupaten Paser. Nah, mungkin nanti dua kakak-kakak ini juga bisa berbagi cerita sebenarnya tentang seperti apa pemetaan yang dilakukan oleh perempuan adat, karena biasanya di banyak daerah dan juga di banyak wilayah pengorganisasian aman itu pemetaan banyak dilakukan laki-laki dan kental sekali dengan kesan bahwa hal-hal terkait peta itu adalah hal-hal yang maskulin. Nah, ini menarik sekali di mana perempuan aman juga mendorong keterlibatan dan juga partisipasi perempuan adat anggotanya untuk melakukan proses pemetaan. Jadi di sini ada Kak Yurni dan Kak Emi. Halo Kak Yurni dan Kak Emi. Halo. Nah, mungkin pertama-tama ngobrol dulu dengan Kak Yurni. Kak Yurni, boleh nggak sih diceritakan asalnya dari mana dan juga seperti apa situasi di kampung ini? Saya berasal dari komunitas adat Trangan. Sebetulnya komunitas adat Trangan itu komunitas suami saya, komunitas adat suami saya. Saya sendiri berasal dari komunitas adat Adang. Tapi hampir 20 tahun saya tinggal di komunitas suami saya, yaitu di komunitas adat Trangan. Nah, di Trangan sendiri saat ini sudah hampir 90% wilayah adatnya berubah fungsi, beralih fungsi. Yang tadinya hutan dan lahan perladangan sekarang sudah berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Nah, setelah adanya perkebunan kelapa sawit sehingga terjadi penghancuran hutan secara masif. Nah, melihat melihat kenyataan itu, saya beserta kawan-kawan itu berinisiatif untuk menyelamatkan hutan yang masih ada. Jadi langkah awal yang kita lakukan itu sebenarnya pengajuan hutan tersebut menjadi hutan adat. Nah, Kak Yurni, kalau boleh cerita, tadi kan digambarkan bagaimana situasi di kampung itu sudah berubah sebagian besar dengan sawit. Mungkin kita bisa berbagi cerita dengan Sobat Nusantara lainnya itu mengenai seperti apa sih kondisi perempuan adat sebelum dan juga sesudah kedatangan perkebunan sawit berskala besar ini. Untuk perubahan, memang perubahan itu sangat signifikan terjadi, terutama dalam hal budaya. Kalau tadinya masyarakat adat Trangan itu syarat dengan ritual-ritual, apa sistem pengetahuan mereka masih banyak. Mereka juga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka cukup masuk di hutan. Sekarang tidak lagi. Sekarang ini rata-rata masyarakat adat Trangan menggantungkan hidupnya dengan untuk kebutuhan sehari-hari itu dengan membeli. Contohnya seperti nasi, beras, sayur-sayuran, bahkan air pun untuk saat ini masyarakat adat Trangan rata-rata membeli. Rumah tangga saya sendiri satu bulan itu per hari kami perlu satu galon yang ukuran 1000 liter itu kami paling lama menggunakannya 3 hari. Nah, kalau 1 bulan itu 3, berarti kalau 3 kali 3 hari 1 galon berarti satu bulan membutuhkan 10 galon. Sedangkan harga satu galon besar, kalau kami di sana nyebutnya tandon, itu antara 60 sampai 75 ribu. Tapi dalam rumah tangga yang anggota keluarganya banyak, tentunya juga lebih banyak penggunaan airnya. Jadi sejak musim biasanya kami kalau tahun-tahun sebelumnya itu membeli air itu cukup waktu 3-4 bulan. Tapi untuk tahun ini hampir sepanjang tahun kami membeli air. Sepertinya semakin tahun situasi di wilayah Adat Rangan itu semakin kering. Nah, mungkin sekarang beralih ke Kak Emmy nih. Boleh nggak diceritain kalau tadi Kak Yurni sudah cerita tentang situasi di kampung dan juga perubahan-perubahan apa yang terjadi di kampung setelah berhadapan dengan perkebunan sawit berskala besar yang ada di halaman rumah mereka. Kalau di Kak Emmy sendiri kampungnya seperti apa? Kalau wilayah adat saya itu, saya ini berasal dari komunitas adat Desa Batu Kajang. Di desa saya sih sebenarnya sawit kurang, bisa dibilang tidak ada, tapi memang di desa saya dikenal dengan pertambangan PT Kediko kan. Nah, jadi di wilayah adat saya itu sekarang susahnya kami bercocok tanam karena memang hawa dan udara itu sangat panas, dan untuk wilayah tanam padi pun sudah tidak ada memang. Hampir rata-rata masyarakat adat di sana berpindah ke desa lainnya karena memang untuk mereka berkebun dan bercocok tanam masyarakat adatnya sudah tidak ada. Di sana juga masyarakat adat itu merasa banyak dirugikan sih adanya pertambangan ini, salah satunya seperti saya sendiri mengalami setiap mereka melakukan pengeboran batu bara, rumah masyarakat adat itu yang rumah beton itu rata-rata semua retak. Nah, kami juga mau menuntut, bingung mau menuntutnya kemana. Nah, terus kemudian bicara mengenai, sekarang kita bicara mengenai pemetaan. Mungkin cerita dulu nih proses awalnya, bagaimana teman-teman perempuan adat di kampung itu bisa terlibat dalam proses pemetaan. Awalnya sebenarnya kita ngajaknya senang-senang aja mikirnya dulu gitu kan, karena kan di Rangan kan hutan sudah mulai habis tuh, otomatis kita agak susah untuk menjangkau hutan. Nah, kebetulan ada pemetaan nih, sekalian nih kita masuk hutan, sekalian apa ya, nostalgia lah gitu. Tapi di dalam itu kita juga sambil belajar sebenarnya, karena ada orang-orang tua juga yang ikut di pemetaan itu, yang perempuan tua juga ada. Jadi kita sambil bertanya-tanya, ini kayu apa nih, fungsinya untuk apa nih. Jadi kan kita juga sambil belajar manfaat-manfaat tanaman hutan, seperti untuk obat, untuk bahan makanan, untuk bahan anyaman. Nah, selain itu juga memang di pengajuan hutan adat itu kan memang harus dituntut untuk ada banyak, harus ada peran, harus apa, perempuan juga harus berperan di situ. Nah, di situ juga kenapa kemarin kita terlibat di situ. Kalau saya pribadi sih memang saya merasa puas ya kalau saya sebagai masyarakat Rangan, tapi saya tidak mengenal wilayah saya. Nah, otomatis ketika keinginan saya untuk mengenal wilayah itu harus seutuhnya, bukan setengah-setengah. Saya tidak bisa mengenal wilayah Rangan hanya melalui tulisan atau melalui cerita. Saya ingin melihat langsung bagaimana kondisi di lapangannya seperti apa. Nah, ini kan proses pemetaan yang melibatkan teman-teman perempuan adat, dan juga sebetulnya ini diinisiasi oleh Perempuan Aman melalui program yang disebut Engendering Participatory Mapping. Jadi mungkin proses pemetaan yang memperhatikan aspek gender atau aspek perempuan. Nah, ini sesuatu yang baru dan mungkin banyak teman-teman bahkan masyarakat adat sendiri nggak tahu gitu. Nah, Kak Yurni boleh nggak sih cerita sebetulnya EPM itu apa sih? Awalnya juga saya sesat pikir soal EPM. Yang ada dalam pikiran saya kan EPM itu hanya sebatas data spasial. Tapi setelah saya jalani, IPM ini bukan hanya sebatas data spasial. Ada banyak data lain, data sosial yang bisa kita masukkan di situ juga. Nah, karena ketika kita melakukan terlibat langsung di pemetaan itu, kita yang perempuan-perempuan ini ya seperti saya katakan tadi, kami juga sempat belajar, kami sudah juga sempat mencatat fungsi pohon-pohon, fungsi apa tanaman perdu, misalnya untuk obat, untuk makanan, atau untuk bahan apa bahan anyaman dan segala macam itu kita dapatkan di situ, dan kita bisa langsung tahu kalau selama ini misalnya saya hanya tahu rotan ini rotan A, tapi kemudian ketika saya masuk ikut ke hutan, ikut langsung melihat pohonnya, saya jadi tahu ada beberapa jenis rotan dan fungsinya untuk apa aja. Nah, di dalam pemetaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek gender ini, kan perempuan bukan hanya terlibat, tetapi juga hasil peta sebetulnya mau menegaskan keberadaan perempuan adat, identitasnya dan juga wilayahnya. Nah, termasuk yang disinggung soal wilayah kelola perempuan adat. Kalau saya melihatnya kalau di Rangan kan wilayah kelola perempuan itu sebenarnya wilayah di mana tempat perempuan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya di hutan tadi mereka mengambil, ada lokasi-lokasi tertentu tempat mereka mengambil bahan baku anyaman. Atau misalnya di laut, di apa pesisir, di hutan mangrove, ada lokasi-lokasi tertentu tempat mereka mencari kerang, mencari ikan dan lain sebagainya. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 40, masyarakat adat memiliki hak atas akses ke dan untuk memperoleh keputusan secara cepat melalui prosedur-prosedur yang adil dan disetujui secara bersama bagi penyelesaian konflik dan sengketa dengan negara dan pihak-pihak lain, dan juga bagi pemulihan yang efektif untuk semua pelanggaran hak-hak individual dan kolektif mereka. Keputusan seperti itu harus mempertimbangkan adat, tradisi, peraturan-peraturan, dan sistem hukum dari masyarakat adat yang bersangkutan dan hak asasi manusia internasional. Selamat datang sombang seorasi ini ia arengku Marslem Pulumbara kita dumaringi bohang bo'u radio aman. Terima kasih. Selama sekitar 1 tahun, Perempuan Aman memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan bagi para perempuan adat di berbagai wilayah, termasuk Paser, untuk bisa memahami apa itu pemetaan yang berperspektif gender. Selain itu, perempuan adat sendiri terlibat langsung dalam proses penggalian data, turun ke lapangan, pengambilan titik batas wilayah adat, bahkan audiensi dan negosiasi kepada pihak pemerintah terkait pengakuan hak masyarakat adat dan wilayah adatnya. Tentu saja, hak kolektif perempuan adat yang mencakup wilayah kelola perempuan. Saat ini, apa yang dilakukan oleh Yurni, Emi, serta perempuan adat lain di Paser tampaknya berbuah manis. Mereka hampir menuntaskan proses pemetaan wilayah adat secara komprehensif. Dan kini, adalah mereka pula yang mendorong pengakuan wilayah adat melalui perjuangan untuk mendapatkan surat keputusan hutan adat. Nah, kalau Kak Emi sendiri ini kan pertama kayaknya ya buat Kak Emi melihat peta, belajar tentang cara baca peta dan juga terlibat dalam pembuatan peta. Mungkin baru tahu juga soal teknologi terkait pemetaan seperti GPS dan juga lainnya. Dan Perempuan Aman menyediakan program-program pelatihan atau peningkatan kapasitas untuk teman-teman perempuan adat memahami itu semua. Gimana perasaan pertama kali terlibat dalam proses pemetaan, baik itu turun lapangan dan mengenal alat-alat pemetaan, Kak Emi? Kemarin kami sebagai perempuan aman mengajak juga anggota perempuan aman untuk terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari masalah pemetaan. Memang tujuannya kami untuk belajar sebenarnya kan. Saya sendiri pun belum paham tentang apa itu pemetaan dan apa itu hutan adat. Menurut saya sendiri sih, setelah saya difasilitasi perempuan aman, pelatihan dan mengenal pemetaan itu sangat luar biasa ya. Fungsinya yang tadinya saya tidak tahu batas wilayah adat, apa namanya tempat kami bercari rotan dan tempat kami berburu itu ternyata masih ada. Kak Emi, kalau boleh tanya, apa perasaan Kak Emi waktu terlibat dalam proses pemetaan pertama kali? Senang sebenarnya, senang banyak mengenal apa ya, karena jalannya kan sama orang tua nih ke hutan-hutan tuh, jadi saya ditunjukkan ini obat untuk gatal, daunnya ini gitu kan, semua ditunjukkan gitu. Terus nanti kalau ritual adat juga harus pakai ini, mereka tunjukkan, dan yang tadinya saya tidak tahu dan akhirnya saya tahu. Banyak ilmu yang saya dapat meskipun bercampur lelah gitu kan, turun gunung yang dengan bobot badan seperti ini, naik gunungnya juga lumayan tinggi, tapi itu semua terbayar dengan ilmu yang saya tidak punya. Nah, Kak Emi, ini kan menarik sekali, di Rangan itu justru perempuan-perempuan adatnya gitu yang tertarik sekali untuk proses pemetaan. Bisa nggak diceritain sedikit kenapa teman-teman perempuan di sana begitu antusias, tertarik untuk ikut terlibat dalam proses pemetaan? Mereka kemarin tuh sempat mau ikut terlibat itu sebenarnya kesadaran dari mereka bahwa wilayah adat mereka sudah hancur. Nah, rata-rata ya perempuan yang mengikuti kami adalah berasal dari komunitas Rangan gitu kan. Nah, setelah mereka turun lapangan dan melihat alam yang gundul, Bu Ratna sendiri sedih, hancur alamku. Dan Kak Yuni juga sempat buat rekaman itu kemarin. Nah, di situ mungkin mereka sadar bahwa pentingnya seperempuan melibatkan diri dalam ruang lingkup, baik itu pemetaan dan bersuara, bahwa memang perempuan ini ternyata luar biasa bisa terlibat langsung untuk terjun langsung untuk pemetaan itu gitu. Apa pengalaman yang paling berkesan menurut Kak Emi? Mungkin pengalaman-pengalaman yang lucu atau pengalaman-pengalaman yang gak diduga gitu sebagai perempuan adat ikut di dalam proses pemetaan yang awalnya mungkin kita pikir ini cuma bisa dilakukan laki-laki saja. Oke, pengalaman yang terhebat yang pernah aku rasakan adalah itu pencapaian terbesar sih ya. Satu, saya bisa menempuh gunung yang setinggi itu, Gunung Sungkai dan Kupang. Karena kalau mengingat bobot saya yang 90 itu tidak mampu untuk menanjak itu gitu kan. Terus hal yang terlucu sih ada di dalam situ, memang kami sempat nyasar di dalam hutan itu hampir 2 jam. Jauh banget perjalanannya karena memang yang menunjukkan jalan ke kami bapak itu tidak terlalu tahu letak wilayah adat itu atau lupa karena memang sudah tua gitu. Jadi itu aja sih. Nah, kalau Kak Yurni nih mungkin boleh cerita tantangan-tantangan khusus yang dihadapi oleh Kak Yurni dan kawan-kawan dalam konteks perempuan. Apakah misalnya ada diskriminasi atau mungkin sindiran-sindiran atau bahkan ancaman ketika perempuan terlibat di dalam proses pemetaan? Tantangan pertama bagi seorang perempuan, apalagi seorang ibu ya, ketika harus beraktivitas di luar, apalagi itu pemetaan, itu tantangan keluarga. Kalau seperti saya sendiri, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai seorang ibu sebelum meninggalkan rumah harus mempersiapkan segala sesuatu untuk anak-anak kita yang akan ditinggalkan di rumah. Karena anak saya masih kecil kan, dan saya harus tinggalkan karena suami saya juga ikut dalam pemetaan itu, kakak-kakaknya sekolah, dia tidak ada yang menemani di rumah, dia terpaksa harus dititipkan di tempat bibinya, tantenya di depan bagian depan, dan saya harus membujuk-bujuknya dulu supaya dia mau dititipkan di situ. Nah, itu tantangan utama. Tantangan yang lain juga sebenarnya pekerjaan rumah tangga. Karena kita kan otomatis ketika kita turun ke lapangan kita akan lelah, pulangnya kita lelah tentunya. Nah, tapi kemudian sampai di rumah kita tetap harus menyelesaikan tugas kita, untuk menyelesaikan tugas domestik. Karena kan kalau di kampung kan kami kan tidak ekonomi tidak bisa tidak lebih tidak mempunyai ekonomi lebih untuk membayar pembantu atau segala macam. Jadi kami harus mengerjakan segala sesuatu sendiri. Nah, misalnya ketika pulang dari lapangan saya harus mencuci, saya harus bersih-bersih rumah, harus masak untuk makan malam. Itu tantangan juga buat saya. Begitupun pagi hari saya harus mempersiapkan segalanya untuk anak-anak baru saya bisa tinggalkan rumah. Sehingga juga kami ketika pergi ke lapangan memang tidak bisa berangkat sepagi mungkin. Nah, dan untungnya kawan-kawan yang laki-laki itu mau mengerti tentang hal itu dan mereka mau menunggu. Itu tantangan untuk di rumah, di keluarga. Nah, tantangan selanjutnya juga itu medan. Karena medan itu memang kita harus turun naik gunung yang lumayan terjal, lumayan curam. Itu juga untuk perempuan, apalagi ibu-ibu yang sudah berumur, itu memang suatu tantangan tersendiri. Nah, dan tantangan selanjutnya juga tantangan dari komunitas sendiri. Karena tidak semua komunitas sepaham tentang hutan adat itu. Ada sebagian komunitas yang bahkan menolak itu dilakukan. Sehingga ada beberapa orang yang datang ke rumah. Saya bilang sih itu bukan meneror sih, tapi mereka meminta supaya lokasi atau wilayah kebun mereka dikeluarkan dari dari lokasi yang akan kita pemetaan kita. Bahkan kita sempat pernah kita hari ketiga kalau nggak salah itu kita pas pemetaan kita sudah di lapangan, kita sudah capek mutar-mutar, tapi ternyata kita ditelepon oleh masyarakat meminta bahwa kita jangan memetakan wilayah itu, sehingga kita terpaksa balik arah ke jalan yang sebelah, dan itu jalannya cukup melelahkan, cukup jauh, medannya cukup sulit. Nah, ini kan Kak Yurni kemudian bukan hanya menjadi yang terdepan di dalam proses pemetaan, tetapi juga dalam proses advokasi untuk bisa mendapatkan pengakuan hutan adat maupun wilayah adat Rangan, itu juga ada di baris depan di mana Kak Yurni juga harus melakukan serangkaian kunjungan dan audiensi. Apakah pernah mengalami sindiran atau diremehkan hanya sebagai perempuan? Kalau untuk masyarakat adat Rangan sendiri saya pikir tidak. Tapi sebenarnya yang menjadi tantangan sekarang ini justru kawan-kawan yang di organisasi. Kadang-kadang, mohon maaf saya bicara, kadang-kadang kawan-kawan yang laki-laki itu merasa memandang rendah, memandang remeh terhadap kita yang perempuan. Seperti apa sih pandangan remeh itu atau perlakuannya, bentuknya mungkin boleh diceritain nggak Kak Yurni? Ketika ada kegiatan misalnya ada rapat atau apa, yang perempuan ini hanya ditugaskan untuk melakukan hal-hal domestik, misalnya memasak, menyediakan makan. Tapi kemudian ketika itu dalam pengambilan keputusan penting, kita tidak dimintakan pendapat. Tiba-tiba kita, nama kita dicatut di dalam itu. Misalnya ketika kita menuntut satu hal, otomatis kan ada tanda tangan beberapa orang, nama-nama yang harus, misalnya ada berita acara penolakan suatu hal gitu. Tiba-tiba saya sering heran, kok tiba-tiba nama saya ada di situ, sementara itu saya tidak ikut dalam diskusi mengenai hal itu. Tiba-tiba kok saya diminta untuk menandatangani itu, padahal saya tidak diminta persetujuan sebelumnya. Itu sering terjadi, beberapa kali terjadi oleh kawan-kawan seorganisasi. Nah, Kak Yurni, ini kan hasil petanya sudah hampir selesai. Dan kalau dilihat menarik sekali karena peta ini tidak seperti peta pada umumnya, karena menegaskan di mana posisi perempuan adat berada di dalam peta, dan prosesnya juga melibatkan perempuan adat. Seperti kita bisa melihat di peta yang dihasilkan oleh Kak Yurni dan juga kawan-kawan perempuan adat di Rangan, terlihat sekali wilayah kelola perempuan adatnya ada di mana. Tadi seperti Kak Yurni cerita, ada di mangrove, di hutan, di sungai. Nah, harapannya Kak Yurni, dari hasil dan juga proses yang sudah ditempuh ini, apa kedepannya yang Kak Yurni bayangkan bisa menjadi sesuatu hal yang lebih baik, bukan hanya untuk perempuan adat tapi masyarakat adat di Rangan. Harapan saya sih, paling utama masyarakat Rangan tidak kehilangan identitas dan pengetahuan, karena buat masyarakat Paser, hutan itu juga merupakan identitas. Juga ketika hutan itu hilang, ketika hutan itu ada, tidak ada, banyak hal juga yang akan ikut hilang, akan musnah. Misalnya seperti sistem pengetahuan, ritual-ritual, ritual adat, sistem, banyak nilai yang hilang ketika hutan itu hilang, sistem gotong royong hilang, banyak sekali. Kalau Kak Emi bagaimana? Apa harapan Kak Emi dengan Kak Emi dan juga banyak perempuan adat di kampung terlibat dalam proses pemetaan dan juga hasil dari petanya sendiri yang mempertimbangkan aspek kepentingan dan kebutuhan perempuan adat di komunitas? Ya, harapan saya ke depannya sih supaya hutan itu masih ada tempat kami mencari buruan dan mencari bahan-bahan kerajinan tangan itu masih terjaga. Karena mengingat semakin banyaknya pertambangan dan sawit tadi itu, jadi kami memang harapan kami untuk hutan itu selalu ada dan terjaga. Itu aja sih. Peningkatan kapasitas tentang pemetaan maupun pelibatan perempuan adat dalam pemetaan itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh perempuan-perempuan adat di Paser, Kalimantan Timur, tetapi juga di banyak tempat lain di wilayah pengorganisasian Perempuan Aman, meliputi Rendu di Nusa Tenggara Timur, Barito Timur di Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Dari proses itu, perempuan adat mulai memiliki kesadaran kritis dan menegaskan identitas politik mereka sebagai perempuan adat. Mereka menggugat berbagai lapisan tantangan, mulai dari diri sendiri, keluarga, komunitas, organisasi masyarakat adat, hingga negara. Perempuan adat berjuang untuk pula memperoleh pengakuan terhadap hak kolektif perempuan adat melalui peta, di mana dari peta-peta yang dihasilkan, siapapun dapat melihat bahwa perempuan adat punya peran dan fungsi strategis di dalam wilayah adat mereka sendiri. Ada ruang kelola perempuan yang menjadi area bagi mereka untuk menjaga ketahanan hidup keluarga dan komunitas. Jika selama ini hal tersebut seringkali diabaikan, maka kini para perempuan adat telah mengorganisir diri dan bergerak. Mereka merebut ruang-ruang dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level. Dan tidak hanya memberikan kritik yang hendak mendobrak feodalisme dan patriarki, melainkan ikut dalam menghadirkan solusi bagi perempuan adat sendiri dan masyarakat adat secara umum. Sampai di sini Jelajah Nusantara untuk edisi Perempuan Adat Paser dalam pemetaan wilayah adat di Kalimantan Timur. Jelajah Nusantara juga bisa kamu dengar ulang melalui website kami di radio.aman.or.id atau podcast pada Spotify dengan nama Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara. Sempatkan juga untuk mendengarkan program-program lain kami dalam menggali kearifan masyarakat adat serta informasi seputar perjuangan gerakan masyarakat adat di Indonesia melalui Radio Gaung Aman. Oh iya, untuk teman-teman pengelola radio komunitas yang hendak menjalin kerjasama berupa pemutaran program siaran Radio Gaung Aman dapat menghubungi dengan berkirim email atau surat elektronik dan juga silakan kontak kami di Rumah Aman Jakarta. Saya Titi Pangestu undur diri dulu dan sampai jumpa lagi pada Jelajah Nusantara bersama Nurdian Sadalijo di edisi berikutnya. Jelajah Nusantara, Hotu! Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.